ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له بل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada nikmat yang saat ini kita rasakan mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada menuntut ilmu untuk semangatan. Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Ubudiyah yang membahas tentang hakikat. Lewat pada pembahasan yang lalu, dalil ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengajak ahli kitab kepada kalimat kesatuan, bil kepada kalimat persamaan, dan dari kalimat itu adalah alla na'budu illallah, tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita mantap bahwa ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikenal dengan kesyirikan dalam ibadah. Intinya, beliau mendatangkan ayat-ayat sekian lebih jauh lagi asal pembahasan tentang beberapa perkara yang juga diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan diperuntukkan kepada selain Allah, kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hasyr, At-Taubah, At-Taubah ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum radu ma ataahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun." Seandainya mereka radu, ida terhadap ma atahumullah, terhadap apa yang Allah beri kepada mereka, wa rasuluh, dan yang rasulnya beri kepada mereka. Allah memberi, Rasulullah SAW juga memberi. Kalau seandainya mereka ridha terhadap apa yang Allah beri kepada mereka, wa rasuluhu, dan rasulnya juga beri, wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kami, Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kami. Sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh. Allah akan memberi kepada kami dari keutamaannya, dan Rasulnya juga akan memberi kepada kami. Sungguh kami ilallah, hanya kepada Allah, raghibun, raghbah, mengharap, meminta. Pembahasan pada ayat ini, kata Syekh, fal ita'u lillahi war rasul. Ita' mendatangkan, ya, mendatangkan sesuatu itu milik Allah dan juga Rasulnya. Kita dituntut ridho terhadap apa yang Allah datangkan dan yang juga Rasulullah SAW datangkan. Jelas ini? Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepada kalian, fakhudhu, maka ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu," dan apapun yang beliau SAW larang, maka fantahu, tinggalkan. Ini al-ita, memberi. Atau mendatangkan. Datangkan, Rasulullah SAW juga datangkan. Dituntut untuk ridha terhadap apa yang Allah datangkan, juga yang didatangkan melalui Rasulullah SAW. Kita kembangkan pembahasan ini. Berarti apa? Membantah siapa? Siapa? Siapa ahli bidah? Siapa? Sunnah. Orang yang tidak mau mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengambil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mempertentangkan apa yang datang dari Allah dengan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disuruh ridho. Ridho terhadap apa yang Allah datangkan dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan. Ridho terhadap. Dalam surah Al-Hasyr disendirikan. Wa ma ataakumur rasul, apapun yang didatangkan ataakum kepada kalian Rasul itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun beliau sallam datangkan kepada kalian, fakhudhu, maka ambil. Ambil yang didatangkan dari beliau sallam. Apa yang beliau datangkan, ambil. Anahakum anhu fantahu, dan apapun yang beliau sallam larang, maka tinggalkan. Baik. Hanya ingat asal pembahasan kita di sini apa? Al-ita, mendatangkan itu milik Allah dan juga Rasul sallam. Kita disuruh ridha kepada apa yang Allah datangkan dan kepada apa yang Rasul sallam sudah datangkan, dan ini bukan syirik. Karena mentang-mentang terbagi dua, tidak. Mengambil apa yang datang dari Nabi sallam, itu adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang Nabi SAW datangkan itu tidak lain kecuali wahyu, petunjuk, tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ataakumur rasul, apa? Wa ma yamtitu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang boleh ucapkan dari hawa. Apa yang boleh ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah, siapa yang mentaati Rasul itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka sungguh telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembangkan pembahasan ini, maka luas, luar biasa. Dengan banyak ayat, diantaranya ayat yang menjelaskan bahwa Nabi, diantara tugas Nabi, diutus untuk menjelaskan apa yang Allah turunkan. Inna lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar kita jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti Nabi itu diutus untuk apa? Menjelaskan. Allah turunkan wahyu, Nabi disuruh apa? Menjelaskan. Kalau Allah suruh Nabi menjelaskan, kemudian kita disuruh apa? Harus terima penjelasan itu. Sebab Allah sudah mempercaya Nabi-Nabinya untuk menjelaskan. Dan Allah jamin selamat itu Nabi dan Rasul semuanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanahu wa ta'ala sucikan dirinya dari segala yang mereka sifatkan. Kemudian Allah tegaskan, wassalamun alal mursalin. Selamat semua terhadap para rasul. Apalagi rasul yang paling Allah cintai. Kita jangan sekali-sekali memandang enteng apa yang datang dari rasul. Rasulullah SAW. Apalagi menganggap bertentangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kekurang ajaran besar. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini perhatikan. Kalau seandainya mereka ridha terhadap apa yang Allah datangkan kepada mereka dan yang Rasulnya datangkan, dan waqalu, mereka mengatakan hasbunallah, tidak ada warasuluh, hasbunallah, hanya Allah yang mencukupi kami, tidak ada warasuluh. Kalimat selanjutnya, ada warasuluh, sayu'tinallahu min fadlihi wa warasuluh, Allah akan datangkan kepada kami dari keutamaannya dan Rasulnya juga. Tapi kalau hasab tidak ada rasul di situ. Sebab hasab termasuk khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hasab yang mencukupi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW tidak bisa. Makanya ucapan hasbunallah. Tidak ada hasbunallah wa rasuluhu, tidak ada. Apalagi hasbunallah dan yang lainnya selain Nabi. Nabi tidak ada lagi. Perhatikan detailnya ni kalimat ini. Ya, kalimatnya supaya betul dipaham ya. Walau annahum radu ma'ata. Lihat kalau ata, pemberian, apa yang Allah datangkan? Atahumullahu, Allah wa rasuluhu, dan rasulnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu, Allah saja kalau hasab. Sayu'tinallahu, ita, Allah akan beri kepada kami min fadlihi wa rasuluhu, dan rasulnya. Dua kali. Allah dan rasulnya digandengkan. Kemudian di tengahnya hasab, hanya Allah saja yang disebut, rasul tidak. Ya, detailnya ini kalimat. Kemudian diakhiri, inna ilallahi raghibun. Sungguh kami hanya kepada Allah raghibun, raghbah. Hanya kepada Allah. Tidak disebut lagi rasul juga di sini. Kenapa? Karena al-hasab dan raghbah itu ibadah. Harus murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ya. Baik. Makanya kata Syekh, lihat lebih jauh. Wa ammal hasab wa huwa al-kafi wa huwa Allah wahda. Kama qala ta'ala, alladhina qala lahum nas, innan nasa qada jama'u lakum, fakhshawhum, fazadahum imana, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun al-hasab. Al-hasab bermakna al-kafi, yang mencukupi. Akan mendatangkan ya. Dengan yang mencukupi. Adapun yang mencukupi, fahuallahu wahdah. Maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana dalam ayat ini dan juga sebagaimana dalam ayat selanjutnya. Ali Imran 173. Alladzina qala lahumun nas. Orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Yang manusia berkata kepada mereka. Innan nasa, sungguh orang-orang, qad jama'u lakum, telah berkumpul, lakum, untuk kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. fazadahum imana, maka hal itu semakin menambah keimanan mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kami, dan Allah sebaik-baik wakil bersandar. Sekian kalimat ini. Ladina, orang-orang. Qala lahumun nas, yang annas berkata kepada mereka, innan nasa, sungguh manusia, orang-orang. Ini tiga ya, perhatikan tiga ini. Adina adalah para sahabat Nabi SAW dan para sahabat. Nabi SAW dan para sahabat itu, qala lahumun nas, ada sekelompok manusia berkata kepada mereka. Siapa mereka? Nabi SAW dan para sahabat. Ada sekelompok manusia berkata kepada mereka. Kelompok manusia ini mengatakan, innan nas, sungguh orang-orang. Ada orang lain. Iya. Yeah. Orang lain ini, ya, yeah, orang-orang musyrikin dengan sekutu-sekutunya. Sungguh manusia, orang-orang, qad jama'u lakum, telah berkumpul, bersepakat untuk menyerang, membumi hamuskan kalian. Ada orang datang memberitakan kepada Nabi SAW dan para sahabat tentang makar orang-orang musyrikin. Yeah. Bagaimana kebencian mereka, bagaimana upaya mereka untuk betul-betul meredam dakwah. Ada jama'u lakum. Sungguh jama'u, betul-betul jama'u. Telah mengumpul, berkumpul lakum untuk membicarakan kalian. Untuk bagaimana membinasakan kalian. Menyerang kalian. Fakhshawhum. Maka takutlah kepada mereka. Seolah-olah menasihatin yang datang ini, takut-takut. Terlalu banyak luar. Fakhshahum, takutlah kepada mereka. Ditanggapi apa berita ini? Bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah dan para sahabat mendapatkan berita ini? Fazadahum imana. Maka hal itu justru semakin menambah iman mereka. Ucapan mereka, waqalu, seraya menyatakan, hasbunallah, hanya Allah yang mencukupi kami. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik wakil, tempat bersandar. Titik pembahasan kita di sini di mana? Titik pembahasan kita di mana? Ucapan Nabi dan para sahabat ketika menghadapi berita ini, hasbunallah. Tidak disebutkan wa rasuluh. Para sahabat tidak mengatakan cukuplah. Iya, ada Allah dan Rasulnya yang mencukupi kami. Dari itu. Hanya Allah, hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Dan Allah sebaik-baik al-wakil, tempat bersandar. Iya. Jelas ya? Kalau begitu al-hasab, iya, yang mencukupi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meyakini ada yang bisa mencukupi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi rewa-rewa, saya bisa mencukupi, saya bisa menjamin, Ayat yang terdapat dalam surah Al-Imran ini, di dalamnya terdapat ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan orang-orang yang betul-betul ingin mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya, kalau dicontoh, maka harus berhadapan dengan musuh. Tidak boleh tidak. Harus berhadapan dengan lawan. Dan tidak boleh tidak. Harus berhadapan dengan orang-orang yang akan mengganggu. Yang akan merayu. Akan memberikan informasi. Yang akan membuat kita takut. Atau gentar. Atau melemah. Salam pernah ditanya, man asyaddun nasi bala'a? Siapa manusia yang paling dahsyat bala'a yang menimpanya? Apa kata Nabi Salam? Al-Anbiya, para nabi. Kemudian, al-amthal, fal-amthal. Yang paling mirip dengan mereka, kemudian yang paling mirip dengan mereka. Yang mirip dengan para nabi dan Rasulullah SWT, maka apa? kamu mendapatkan bala yang semakin semakin besar. Di sini terdapat ilmu menghadapi bala. Iya. Ternyata jamaah, untuk orang yang beriman, bala itu sebagai apa? Sarana untuk bertambahnya iman. Kalau orang dapat kecaman, dapat ini, tapi tidak semakin menambah imannya, justru semakin takut. Iya. Justru semakin takut atau melemah. Kaum ayat yang mana timur itu. Jamaah. Ini kalau lanjut ini ya bahaya. Lihat. Fazadahum imana. Hal itu justru semakin menambah iman mereka. Dan terdapat ilmu yang sangat penting bahwa prinsip mereka yang terucap di lalan lisan mereka, yang betul-betul mereka nampak di atas ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab ini kalimat ucapan yang tertanam di dalam hati, yang teraplikasikan dalam kehidupan mereka. Mereka yakin-yakin hanya Allah yang mencukupi, terucap hasbunallah. Mereka yakin-yakin hanya Allah tempat bergantung, bersandar. Tidak ada yang lebih baik, lebih nikmat darinya. Mereka ucapkan wa ni'mal wakil. Ini yang nampak dalam kehidupan mereka. Iya, mereka tidak mengharap, merengek-rengek, merendah di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bergantung, bersandar kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang terucap ini, iya, ketika menghadapi hentakan, cobaan semisal ini, justru semakin menambah keimanan mereka. Sebab apa? Kekuatan penyandaran akan semakin kuat. Jika ada tekanan berarti apa? Reaksi yang ada dalam diri orang beriman langsung apa? Semakin memperhebat permohonan, pengharapan, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan iman. Makanya itu yang terucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung terucap. Sebab ketawakalan kepada Allah itu berjenjang-jenjang. Berjenjang-jenjang ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketawakalan kepada Allah itu akan semakin hebat ketika apa? Ketika diperhadapkan dengan tekanan. Kalau dengar-dengar orang-orang yang membenci, mengancam atau melihat upaya orang-orang untuk melakukan makar, begini-begini, apakah didengar secara sembunyi-sembunyi? Didengar secara terang-terangan? Di mimbar-mimbar? Atau melalui tulisan-tulisan? Melalui TV dan yang semisal ini? Maka gimana keadaan orang-orang yang betul-betul mau konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Hal itu justru semakin menambah iman. Fazadahum imana. Atau tidak? Wah, gelisah. Yang ada di dalam dirinya hanya emosi. Kenapa? Ada apa-apa itu pada imannya. Itu jangan dipungkiri, itu ada apa-apa pada iman. Sikapi dengan ketenangan. Fazadakum imana. Ini semakin menambah iman mereka. Sebab apa? Ada cobaan selanjutnya. Terjadi proses cobaan. Maka apa ketika dia berhasil menetralkan proses ini, cobaan ini, maka yang bertambah, semakin bertambah keimanan. Keluar ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Siap. Menghadapi dengan apa? Bukan dengan mengandalkan kekuatan, bukan dengan mengandalkan ilmu, bukan dengan itu, tetapi apa? Dengan mengharap hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada-Nya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan ini adalah ucapan yang Allah Subhanahu wa taala ucapan ini adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dilempar ke tengah kobaran api yang berakibat turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kuni barda, wahai api, jadilah kamu dingin. Dan selamatlah bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Api jadi dingin, jemaah. Dan ucapan juga ini yang diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika menghadapi persekongkolan orang-orang musyrikin dengan orang-orang kafir lainnya untuk menghancurkan, memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat. Ucapan ini ucapan hebat, ucapan luar biasa dalam menghadapi cobaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala ta'ala, lanjut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Jemahan ayat ini banyak yang keliru. Hati-hati. Surah Al-Anfal ayat 64. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallahu, Allah yang mencukupi engkau, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Kalimat dan orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman, ikut ke mana? Ikut ke nabi atau ikut ke Allah? Ikut ke nabi? Ikut ke Allah? Kalau ikut ke nabi, maka artinya wahai nabi, yang mencukupi engkau Allah dan orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang yang beriman, yang mengikutinya juga adalah Allah. Gitu lah. Kalau ikut nabi, iya. Iya. Kalau ikut Allah berarti apa? Wahai nabi, yang mencukupi engkau adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Benar. Pertama atau yang kedua? Kedua? Ah, kedua yang salah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, hasbuka, hasbunya kamu, yang mencukupi kamu adalah Allah dan orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang yang beriman. Ini dan orang-orang yang kembali ke mana? Ikut ke mana dia? Ke nabi atau ke Allah? Sudah lewat pembahasannya. Lihat. Al-hasab hanya kepada Allah. Al-hasab hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, wahai nabi, yang mencukupi kamu adalah Allah. Dan orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang yang beriman, yang mencukupinya juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikut nabi namanya. Ikutkan nabi dan orang yang mengikuti engkau. Wahai nabi, engkau dan orang yang mengikuti engkau, yang mencukupinya adalah Allah. Kalau diikutkan kepada Allah berarti apa ya? Wahai nabi, yang mencukupi kamu adalah Allah dan orang yang mengikuti engkau. Berarti dua yang mencukupi nabi. Allah dan Allah. Orang yang mengikutinya. Ini syirik. Syekh beliau terjemahkan. Maksudnya, yang mencukupi engkau dan yang mencukupi orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang yang beriman, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, wa man dhanna, dan siapa yang menyangka, annal ma'na hasbukallah wal mu'minuna ma'ah, faqad ghalita ghalatan fahisha kama qad basatnahu fi ghairi hadal mawdi'. Wa ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdah. Siapa yang menyangka bahwa makna ayat ini, yang mencukupi engkau adalah Allah dan orang-orang yang beriman bersamanya. Siapa yang menyangka ini maknanya, maka sungguh telah keliru dengan kekeliruan yang sangat menjijikkan. Ini pembahasan kami telah paparkan dalam pada selain tempat ini. Oke. Boleh pertegas lagi pembahasan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala semata bikafin yang mencukupi abdahu hambanya? Allah yang mencukupi, tidak selainnya. Orang beriman tidak bisa mencukupi nanti. Dan saya lihat sendiri dengan mata kepala ketika singgah di sebuah warung di kota Pare-Pare. Kita ada klender besar, pondok pesantren modern. Terkenal di Indonesia. Banyak pejabat, aparat, orang-orang besar. Lulusan sana. Biasa, kalender-kalender pesantren kan tulisan ayat-ayat Quran ya. Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Termasuk ini, ayat ini. Diterjemahkan apa? Diterjemahkan kepada makna yang menjijikkan itu. Kan kepada makna yang menjijikkan itu. Pondok pesantren Gontor. Tahun berapa? Mungkin salah cetak. Yang jelas maknanya jelas. Yang membaca langsung mengatakan bahwa yang mencukupi Allah, mencukupi Nabi, Allah dan orang-orang yang beriman. Itu mencukupi Allah, mencukupi Nabi. Ya jemaah. Yang mencukupi Nabi hanyalah Allah. Demikian pula yang mencukupi orang-orang yang beriman kepada Nabi juga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi, yang mencukupi engkau dan orang-orang yang mengikuti engkau yang beriman kepada engkau hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Sebab apa? Al-hasab hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa makna al-hasab? Al-kafi. Beliau datangkan ayat yang terakhir. Alaysa Allahu bikafin abada? Alaysa, bukankah Allah bikafin? Sebagai apa? Kafin, pencukup abdahu hambanya. Kalimat di sini kalimat pengkhususan. Kalimat pengkhususan di sini. Bukankah Allah bikafin semata yang mencukupi hambanya? Kalimat kafin, ini bentuk nakirah. Kafin artinya mencukupi. Kafin. Ini cara bacanya kalau tidak pakai al. Kalau pakai al dibaca al-kafi. Hanya ini sini tidak pakai al. Bikafin. Artinya mencukupi. Ini datang dalam bentuk apa? Alaysa Allah. Dalam bentuk penafian. Bentuk nakirah dalam bentuk penafian. Berarti mana? Menafikan apa? Menafikan betul-betul tidak ada kafi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada betul kafi. Hanya semata murni Allah sebagai kafi, sebagai pencukup hamba-Nya. Sini. Baik. Itu hati-hati ucapan-ucapan. Saya sudah jamin kamu. Saya cukupi kamu. Tenang saja. Hati kalimat ini ya. Kalimat ketakaburan. Saya cukupi kamu. Saya penuhi, saya jamin kamu. Kamu bersandar, serahkan sepenuhnya kepada saya. Banyak bentuk-bentuk seperti ini. Banyak orang yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah dalam bentuk ibadah seperti ini. Ada yang serahkannya ke dokter. Ada yang serahkan dokter yang semisal ini. Kecukupan dalam apa? Penyembuhan, jaminan kesembuhan. Pegawai yang masuk pegawai, kadang sudah jalurnya salah, tawakalnya lagi kepada pengurus. Karena DK-nya tinggi. Salah jalurnya, salah caranya, sudah caranya salah, syirik lagi. Saya tawakal, mengendarkan kecukupan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Selesai. Beberapa ilmu. Jadi ilmu terakhir ini uraian dari pembahasan sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang betul-betul murni hanya kepada Allah dan ada yang kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Hati-hati bedakan antara perkara ini dan perkara itu. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan uraian pemantapan asal dari pembahasan itu, yaitu pembahasan makna penghambaan, makna penghambaan. Kata beliau, wa tahriru dhalik anna al-'abda yuradu bihi al-mu'abbadu alladhi abadahu Allah fadallalah wa dabbara wa sarrafa. Ya. Tahrir perkara ini, ya, pemantapan ini atau kejelasan perkara ini adalah bahwa al-abda yang namanya hamba itu kadang yuradu diinginkan dengannya al-mu'abbad, hamba dalam arti al-mu'abbad. Apa artinya al-mu'abbad? Yang Allah perhambakan dia. Karena Allah memperhambakan dia, jadilah dia hamba. Apa artinya Allah memperhambakan dia? Allah yang tundukkan dia, Allah yang mengatur dia, Allah yang menuntun segala apa yang ada pada dirinya. Bihadza al-i'tibar, kata hamba dalam makna ini, fal makhluquna kulluhum ibadullah. Semua makhluk seluruhnya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam makna ini. Al-abraru minhum, yang baik-baik dari mereka hamba dalam arti ini. Sebab apa? Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menuntun, Allah yang mengarahkan. Tidak bisa lepas dari pengaturan, penciptaan, penguasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hamba. Demikian pula al-fujjar, orang-orang jahat pun demikian. Tidak ada lepas. Bukankah Allah yang cipta, Allah yang ngatur, Allah yang tentukan, sehingga dia menempuh ini. Ini hamba juga dalam makna ini. Orang-orang beriman, orang-orang kafir, penghuni surga, penghuni neraka, seluruhnya adalah hamba Allah dalam makna ini. It huwa rabbuhum kullihim wa malikuhum la yakhrujuna an masyiatihi wa qudratihi wa kalimatihi tammat allati la yujawizuhunna bar wala fajir fama syaakan wa illam yasha'u wa masya'u wa illam yasha'hu lam yakun kama qala ta'ala afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard ta'aw wa karha wa ilayhi yurja'un. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kenapa mereka semuanya adalah hamba? Karena Allah semata Rabb mereka. Hanya Allah Rabb mereka. Hanya Allah yang menguasai mereka. Mereka tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Ada yang keluar dari kehendak Allah? Ada yang keluar dari takdir Allah? Ada yang keluar dari kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yang mana tidak ada yang bisa melewatinya? Bar wala fajir, yang baik demikian pula yang jahat. Ini ada riwayat dalam hadis semakna dengan ini. Doa Nabi SAW bersabda bahwa Jibril datang kepadaku dan mengatakan, ya Muhammad, kul, ucapkan. Nabi berkata, apa yang saya ucapkan? Kata Jibril, ucapkan, a'udhu di kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna bar wala fajir min syarri ma khalaq. Sampai akhir hadis. Ucapkan, a'udhu, saya berlindung, bi kalimatillahi tammat, berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah at-tammat yang maha sempurna, allati, yang mana kalimat-kalimat ini, la yujawizuhunna, tidak ada yang bisa melewati kalimat ini, melampauinya, bar, yang baik-baik, wala, dan tidak pula fajir, yang jahat-jahat. Jadi tidak ada yang bisa lewati. Kita minta berlindung dengan kalimat itu yang tidak ada yang bisa melewatinya. Orang yang baik ataupun orang jahat. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari segala bahaya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah cipta. Tidak ada lepas dari kalimat-kalimat Allah. Ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau tidak ada yang lepas berarti apa? Semuanya adalah hamba dalam makna ini. Masya'akan. Apapun yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Walaupun mereka makhluk tidak menghendakinya. Dan apapun yang mereka hendaki, tidak akan mungkin terjadi ketika Allah belum menghendakinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa ghaira dinillahi yabghun? Apakah selain agama Allah yang mereka harapkan? Walahu aslama man fis samawati wal ard, dan hanya kepada Allah Islam. Hanya kepada Islam, hanya kepada Allah Islam semua yang di langit dan di bumi. Ini umum. Semuanya Islam kepada Allah di langit dan di bumi. Taw'aw wa karha, senang ataupun terpaksa, semuanya Islam kepada Allah. Ini Islam dalam makna ini. Jadi dua istilah sudah. Hamba dan orang muslim Islam. Iya. Jadi ada hamba dalam makna apa? Iya. Semuanya orang kafir juga hamba. Iya. Ada orang Islam, orang kafir juga Islam. Penggunaan Al-Quran mengatakan hanya kepada Allah Islam. Semua yang di langit dan bumi. Islam apa artinya? Tunduk. Sama hamba kan? Apa arti hamba? Tunduk merendah. Ini makna umum. Yang belum membedakan kafir dan beriman. Allah semata Rabb alam semesta. Allah semata yang mencipta mereka. Allah semata yang memberi rezeki mereka. Allah semata yang muhyihim, yang menghidupkan mereka. Wa mumituhum, dan yang mematikan mereka. Wa muqallibu qulubahum, yang membolak-balikkan hati mereka. Wa musarrifu umurahum, yang mengatur segala urusan mereka. La rabba ghairuhu. La rabba ghairuhu. Tidak ada Rabb kecuali hanya Allah. La malika lahum siwa. Tidak ada penguasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa lahum illahu. Tidak ada mencipta mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terserah mereka akui atau mereka ingkari, mereka tahu atau mereka bodoh. Yang jelas mereka seluruhnya dicipta, dikuasai, diatur, dihidupkan, dimatikan, diatur, dibolak-balikkan hatinya, diatur segala urusannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu mereka adalah hamba Allah, mereka adalah orang yang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penggunaan istilah ini istilah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini penggunaan hamba ya. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Iya, tidaklah yang di langit dan di bumi. Iya, yang di langit dan di bumi ini umum semuanya. Semua yang di langit dan di bumi itu tidak lain kecuali datang kepada Allah yang Ar-Rahman abda sebagai hamba. Kalau ayat ini Islam. Iya, kalau ayat yang saya baca sebagai hamba. Perhatikan penggunaan istilah ini. Jadi ada hamba Allah dalam arti apa? Dicipta, dikuasai, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba dalam makna ini belum membedakan kafir dan beriman, baik dan jahat. Sebab semuanya hamba dalam makna ini. Demikian pula Islam. Ada Islam dalam makna tunduk secara umum. Semuanya tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tetapkan harus hujan, sianu hujan, sini kena hujan, maka apa? Ada yang mau lepas dari itu? Ada yang tidak tunduk terhadap aturan ini? Orang kafir tunduk juga? Mau tidak mau tunduk kan? Beriman mau tidak mau tunduk kan? Iya. Ini namanya Islam secara umum. Islam ketundukan yang belum membedakan beriman dan kafir. Yang belum membedakan penghuni surga dan penghuni neraka. Ini panjang ikhwan, sepanjang. Di sini beliau ingin memaparkan kepada kita dua makna dari hamba itu. Ada hamba dalam makna ini dan yang dibahas dalam ayat ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, ubudu, beribadah kalian kepada Rabb kalian, bukan hamba ini. Sebab hamba yang seperti ini diperintah dan tidak diperintah, pasti jadi hamba. Tetapi ibadah yang diperintah, kita diperintah jadi hamba dalam makna yang kedua. Tunduk terhadap sifat uluhiyah Allah. Kalau ini tunduk terhadap rububiyah Allah. Sifat uluhiyah Allah, bahwa dia semata yang berhak untuk disembah. Kita pun tunduk dan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba inilah yang dicari, yang menjadi maksud kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Hati jamaah tidak mampu membedakan antara dua makna ibadah ini. tidak mampu menggunakan dua makna ibadah ini, sudah. Hanya dia pahami yang pertama saja. Jika dia pahami yang pertama saja, maka apa? Semuanya dia anggap beriman. Hanya adalah hamba Allah. Iya, orang-orang Nasara, orang Muslim, kita adalah sesama hamba Allah. Datangkan ayat itu. Iya, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Orang Nasara, orang Yahudi, Hindu, Buddha, apa semuanya tunduk terhadap hukum alam, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka seluruhnya adalah kaum muslimin sama dengan kita. Datangkan ayat ini, walahu aslama man fis samawati wal ard. Hanya kepada Allah Islam semua yang di langit dan bumi. Allah beritakan. Kan dia bisa gunakan ayat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Disesuaikan dengan makna ini. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan orang kafir kan juga beribadah. Buktinya apa? Tunduk. Berarti semuanya adalah orang yang tunduk menegakkan ini. Tidak ada yang keluar dari penciptaan ini. Ini ayat ya. Bagaimana kalau saya ceramah begitu? Ah, saya pakai ayat ini. Ini ayat ini. Saya pakai ayat ini. Tiga ayat ini. Ayat Al-Quran. Untuk memahamkan kesesatan yang tiada tandingannya. Ah, mengerikan jemaah. Ini syubhat namanya. Menggunakan ayat Al-Quran untuk menyesatkan. Nur Kholis Majid ketika hidup ini dia terjadinya. Penerusnya Nur Kholis, bahkan lebih betul-betul menampakkan syaitan manusia, ulil absar. Ulil absar yang ada informasi dia diagendakan juga, rencana datang bersama Gus Dur ke Makassar, untuk pertemuan PKD, Nahdlatul Ulama, muktamar. Penjahat ini, ulil absar. Penjahat perusak agama. Tahu aslama man fis samawati wal ardi. Dia baca ayatnya sampai di situ saja. Padahal kalau dilanjutkan ayatnya tau'aw wa karha, dalam keadaan tunduk dan terpaksa. Tunduk dan terpaksa Islam? Islam katanya tapi tunduk dan terpaksa. Islam apa itu? Tidak mungkin ketemu maknanya dengan Islam. Dalam arti apa? Tulus menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Biasa ahli bid'ah jamaah, potong-potong ayat. Yang penting sudah tercapai maksud, selesai. Fat jamaah, banyak sekali syubhat ya. Di dalam kitab yang kita bahas ini juga mengungkap banyak syubhat dan sudah lewat. Kita yang baru lewat apa? Kasbah syubhat. Itu khusus syubhat dalam apa? Dalam tauhid. Yang berhubungan dengan kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, sama saja mereka akui atau mereka ingkari. Orang Arataish mengingkari Allah mencipta, tetap dia adalah hamba Allah. Iya kan? Tetap dia hamba Allah. Tetap dia Islam kepada Allah. Terpaksa, tau'aw wa karha. Secara taat dia Islam atau secara terpaksa. Tetap harus tunduk. Orang-orang seperti ini jamaah, walaupun nampak benar bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala berlaku, tetap mereka banyak macam lah. Misalnya peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang ateis yang menentang adanya Allah Subhanahu wa taala atau mengakui adanya Allah tetapi tidak menganggap kehendak Allah berlaku. Kalau Allah kehendaki pasti terjadi, dia tidak yakin. Kehendak kami yang menjadikan. Itu banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya, anggap misalnya yang diinformasikan dalam sebuah buku, beberapa buku tentang pembuatan kapal Titanic. Itu dalam upaya menentang kehendak manusia. Dibuat sedemikian canggih, sedemikian hebat, lengkap dari berbagai sudut pandang mereka, terjamin dari segala macam bentuk keamanan dalam menghadapi ini, siap kapal laut ini. Iya, kapal persiar untuk maksiat termewah. Untuk maksiat tempat perjudian termewah di dunia. Ternyata jamaah, Allah tenggelamkan pada uji cobanya. Uji coba ini. Langsung ditenggelamkan. Sampai dibuatkan filmnya ya. Tapi saya belum pernah nonton. Hanya baca. Pernah baca di Quran. Oh, ada film Titanic. Dan saya pernah dengar berita tentang itu. Apa kata mereka? Ini dia sudah kerahkan segala kehendak mereka. Ilmunya. Iya. Ini kan peristiwa yang menunjukkan bahwa apa? Ada yang lebih berkehendak kan? Iya. Ada yang lebih berkehendak dari segala yang mereka inginkan. Kalau dia kehendaknya hancur. Bagaimana engkau kerahkan segala ilmu? Tapi apa kata mereka? Itu kan tragedi. Santai saja. Itu kan tragedi. Apa dengan komentar-komentar ini, gempa ini apa? Itu kan pertemuan lempeng ini, lempeng itu. Kalau tidak ada pertemuan begini, biar diupayakan gempa, tidak akan gempa juga. Banyak jamaah. Menyandarkan kepada alam dan tidak sadar bahwa ada yang mengatur alam semesta. Ini maksud Syekh. Mereka akui atau mereka ingkari. Padahal diakui saja belum tentu beriman kan? Diakui saja belum tentu menghuni surga kan? Sebab yang mengakui ini, banyak juga orang-orang kah? Kafir. Tanya orang Nasara, siapa yang mencipta mereka? Siapa yang menguasai mereka? Allah Subhanahu wa taala. Tanya orang musyrik. Ini pengakuan, tapi tetap kafir kan? Lagi diingkari. Mereka tahu atau mereka bodoh? Tetap mereka adalah hamba. Baik. Cukup sampai sini dulu, ikhwah. Ini kalimatnya berlanjut. Dan berlanjut sampai beberapa kalimat. Nah, Rasulullah tadi. Allahu. Tetapi di sini makna tadi Allah memberikan kepada kami. Lu. Di domba di situ. Itu berarti dia disandarkan kepada pelaku. Pelaku yang memberi di sini adalah Allah. Allahu di domba juga kan? Berarti diatofkan, kembalikan ke situ. Kalau dibaca wa rasulah, baru dimakna itu. Justru di sini pembahasan kita. Al-ita itu dari mana? Dari Allah dan dari Rasulnya. Yang datang memberi atau yang membawa itu Allah, dari Allah dan dari Rasul. Itu pendalilannya. Juga di atas juga ma'atahumullahu wa rasuluhu. Jelas? Jadi keutamaan dari Rasul juga. Iya, pemberian apa yang dibawa oleh Nabi SAW berupa keutamaan banyak. Kalau keutamaan lain lagi ya, pemberiannya min fadlihi, keutamaannya kembali kepada Allah. Maksudnya begini, ya ada keutamaan tapi lafaz fadl di sini kepada Allah. Lihat sayyutinallahu, Allah akan memberi kepada kami min fadlihi, dari keutamaannya. Keutamaannya Allah. Dan wa rasuluhu, dan rasulnya juga akan memberi kepada kami. Tidak diulang di sini min fadlihi. Berarti ada penekanan kalimat fadl ini. Artinya keutamaan itu bukan kepada rasul, bukan kepada rasul itu di kalimat itu. Enggak langsung disandarkan. Tapi langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memberi sesuatu yang bisa mendatangkan keutamaan juga melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi asal keutamaan itu enggak disandarkan. Dalam ayat ini langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Bagus pertanyaannya, Koy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jadwal Khatib Jumat di Babul Hasan oleh Ustaz Haidir Nisimusi.